ni ya, berkenaan F1. Pasal hari ni ada debate yang hangat berkenaan orang yang menuduh Rabi' sebagai Khawarij. Oleh kerana itu, mereka menuduh bahawa Rabi' tidak sepatutnya membidaakan ulama besar, ulama besar seperti Qardawi. So, jawabnya, ulama Islam ini terbagi kepada dua. Ulama Islam terbagi kepada dua. Tapi dia Islam. Kerana Rasulullah SAW ada mengatakan bahawa akhir zaman ini tafriqah. Hadhi ummah ala 73 firqatan. Kulluha fi an-nar ila wahidah. Iaitu qalu ma hiya Rasulullah. Qal makana mithla ana alaihi wa ashabi, iaitu umat ini berpecah kepada 73. Semuanya masuk menuju kepada nar. Umat Islam menuju kepada nar. Nar ni nar yang untuk umat Islam. Hanya satu selamat, jalan ambil jalan selamat kepada syurga, dan sahabat-sahabat tanya apa yang membuat dia mereka selamat. Ini dia punya secret. Man kana mithla ma ana alaihi wa ashabi, iaitu mereka yang bertapak mengikut manhaj dan akidah Rasul, akidah para sahabat dan Rasul. Ma ana alaihi wa ashabi, iaitu akidah Rasul, Rasulullah SAW. Okay. Oleh kerana itu, masalahnya bukannya masalah fik. Oleh kerana itu, apabila masalah ulama timbul, kalau ulama itu membawa perselisihan manhaj dan akidah, bukan perselisihan fik. Fik dihormati, tapi kalau manhaj perlu dinasihati, dia, kamu ni salah. Tapi kalau dia terlampau banyak membuat kesalahan dalam manhaj dan akidah dan tidak mau kembali, ulama akan tahzir umat. Itu dia punya steps, tahzir. Dan Qardawi kena tahzir. Tak boleh tiba-tiba malukan orang. Mungkin dia tak tahu. Tetapi apabila dah tahzir, dia tahu tetapi dia tak mau. Makna ni orang bidah. Min'ah daripada segi akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj. So yang ini boleh beritahu orang ni sesat. Orang ni sesat. Sebabnya, sebab utama adalah untuk hafz ad-din, memelihara ad-din. Dalam Islam ada lima hafz, ada memelihara lima perkara. Satu din, satu apa lagi? Nyawa, satu akal, satu mal. Okey. Iaitu mula-mulanya din. Lepas itu nafs, lepas itu akal, lepas itu nasal, misalnya keturunan, lepas itu mat. So ni din. Oleh kerana itu, bila kita tahzir, orang F1 mengatakan bahawa orang ini dah berjihad 20 tahun, orang ini fisabilillah, bagaimana kamu pula datang-datang nak mentahzir orang yang berjasa? So mengikut Syekh Salaf, orang ini orang membawa bidah dalam akidah, bukan fik, dalam akidah manhaj, dan bahaya. Oleh kerana itu, dinasihati tetapi berterusan mengambil manhaj yang salah, maka luznah syuyuh as-salaf ad-da'imah dilantik oleh kerajaan mentazirkan manusia, muslimin, orang ini membawa bid'ah. membawa bid'ah yang banyak dan tulis mana-mana bid'ahnya. Nombor satu mengatakan muzik halal. Yang kedua, wanita pergi ke Mekah tak payah muhrim, sekarang semua dah moden, selamat. Yang ketiga, kita berperang kepada Yahudi bukan kerana tanah, tapi bukan akidah dia, tapi tanah. Kerana kita serumpun akidah Ibrahim. Ini dua hadis. Dan kita boleh mawaddah ini bercinta kasih sayang. Jadi Al-Quran mengatakan ini melanggar Al-Quran, iaitu mengatakan bahawa ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum duwakum awliya wa tulquhum bil mawaddah yahruju rasula wa iyyakum, iaitu ya orang ini telah ditazir oleh Allah supaya jangan membuat awliya ni kawan. Tulquhum bil mawaddah, iaitu berkasih sayang dengan mereka. So oleh kerana itu maudah out, tetapi ihsan boleh membuat muamalat yang bagus, disuruh supaya kita boleh dakwah dia. Mereka tak boleh kasar. Oleh kerana itu banyak yang lain, banyak sangat dia menyuruh kepada wahdatul adyan, iaitu semua agama sama. Ini manhaj semua ni. Oleh kerana itu apabila kita tahzir orang, ini bukan kita tahzir berkenaan fik, ini tahzir berkenaan bahaya kepada din dan ikut ulama lebih bahaya daripada mustakmirin, orang penjajah. Kerana penjajah tidak akan menyesatkan akidah, dia hanya mengambil harta iktisadi, ekonomi. Tetapi orang bidah kalau dia menguasai masyarakat, bahaya habis-habis, kerana dia menyesatkan orang daripada akidah dan manhaj, dan din itu rosak. Oleh kerana itu dia tinggi sekali daripada syariat. Dia punya kemungkarannya bawah syirik, apalagi itu lepas itu apa? Bidah, lepas itu bermaksiat. Oleh itu Rasulullah tak menyentuh bid, tak menyentuh zina, tak menyentuh minum, tak menyentuh apa lagi rasuah, tak menyentuh apa zalim, tak. Dan terus kepada akidah. Kerana akidah adalah tujuan dakwah Rasul, untuk memurnikan akidah daripada syirik dan bidah. Oleh kerana itu kita mendapati bahawa ulama salaf, seperti mana kita pun terjumpa dalam nota saya, rakaat ra'a Imam Muslim yang hadis perawi anna man lam yubayyana amarahum wayakshifu ma'ayibahum fa'innahu min risasin wa'atimin. Iaitu Imam Muslim berpendapat, siapa-siapa tidak menjelaskan kesesatan mereka dan membuka kesalahan mereka, dan mereka tahu fa'innahu min rasasin, mereka itu juga pembohong. Kalau kita tak menjelaskan, kita menjadi subahat dengan mereka, pembohong orang, umat. Dan ini kita berdosa. Thumma i'tabar ayyuhal nasih lidinahu lil muslimin ila martakabahu al marujun di kitab bidah wal dalala wal mudafi'un anha wa an ahliha. Iaitu ambil ihtibar orang yang memberi nasihat kepada din Islam, oleh orang umat Islam, apa mereka ini yang membuat mengintisarkan, menyemarakkan kitab-kitab bid'ah dan dalal, dan mempertahankan orang bid'ah dan ahli-ahli bid'ah. Mala yartakabu fi haqqil Islam, mereka apa yang menyesatkan dalam hak Islam. Fi haqqi syabab al-ummah, hak syabab ummah mendapat nasihat daripada orang ini. Ini bukan riba. Ini bukan riba. Kalau katakan riba, riba ada dua. Riba yang dibolehi, riba yang dosa. Riba yang dibolehi, hafdin. Hafdin, riba. Cakap mencela orang kerana mempertahankan agama, membersihkan agama, wajib. Tetapi mencela orang bukan agama, itu haram. Walaupun dia betul dia pencuri, tapi tak boleh kata ni pencuri. Tapi itu membuka aib orang. Minum tak boleh. Tak boleh minum juga tak boleh. Itu haram. Tapi ini bukan. Ini hak Allah. Hak Allah. Boleh ke itu? Fa ay janayah janaha 'alal Islam haula al mubalisun mulabbisun. Dia kata apa jenayah yang lebih besar kepada Islam yang dibuat oleh orang yang mulabbisun ni, dia campur hak dan batin. Orang yang mencampur hak orang batin. Wa ay janayah junub jannuha 'ala syabab al ummah. Apa jenayah yang lebih besar kepada pemuda-pemudi Islam? Mintarwijihim likitab bid'ah wa ahliha, iaitu mendorong mereka untuk membaca kitab bid'ah dan ahliha. Wa tanfirihim min kitab tazuku an sunnah, dan melarikan mereka daripada kitab-kitab sunnah dan ahlinya. Jenayah besar. Wa tibayyana linnas zik az-za'in. Kitab-kitab ini menerangkan, menjelaskan apa ni orang yang sesat ini, orang yang membuat sesat. Wadalalah abdalin. So ini kata-kata Imam Tirmizi. Al-Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan berkenaan Imam Muslim. Dan okada ba'adha min layakuhum ala ahli hadith kalam fi rijal, iaitu apa yang ahli rijal, ahli hadis berkenaan perawi-perawi, mereka hampir semua ketua-ketua hadis, iaitu imam hadis, iaitu Bukhari, Muslim, imam-imam hadis semua, kalau dapat orang tu mencela ataupun sesat, bongkar habis. Ni orang ni kadzab. Bahkan Bukhari mengkadzabkan lebih daripada 80% hadis. Orang perawi ni had zanadiq, munafik, kafir. Siapa dia? 80%, 90% kebanyakan daripada Syiah. Syiah dan Hizbiyun, mutakallimun. Jaga-jaga hadis ni, patut, jangan ambil. So maknanya ini adalah satu praktik, praktik yang sudah lama daripada Imam Hanbal lagi. Siapa lagi nak memberi penerangan katanya, kalau kamu tidak membayangkan orang ini? Siapa lagi? Orang ini lebih baik daripada orang yang puasa untuk diri sendiri, solat malam untuk diri sendiri. Tapi kalau orang yang menjaga din, dia besar. So ini adalah kerja-kerja yang wajib bagi ulama menerangkan apa ni, orang yang bukan mengatakan bahawa orang ini sesat membid'ahkan ulama. Nombor satu terkandung dalam ini, dia tak tidak tahu cara-cara ahli hadis. Yang kedua, ulama dia tak tahu, terbagi kepada dua. Ulama yang hak, ulama yang batil. Ulama yang membawa kesesatan. So, yang ketiga, mereka tak tahu bahawa yang sesat ini dalam akidah. Kalau fik dihormati, tapi akidah mesti. So dia, banyak dia tak tahu apabila dia mengatakan bahawa orang ini nak memecahkan umat. Dia tak faham banyak. saya tak faham manhaj, tak faham akidah, tak faham siapa ulama, dan tak faham cara hadis tahzir. Hanya untuk memelihara. Kenapa dia bertungkul lumus? Siapa orang ni? Umur dia berapa? Lahir berapa? Pernah dia kazab? Apa dia buat? Siapa dia? Umur dia berapa? Malah tengok dia, tengok gerak-geri dia. Kenapa ni semua? Bukan nak mencela personality dia, nak menjaga din ni. Ini nak bawa hadis ni. Saya ingat ada Imam Bukhari sampai satu bulan mencari ilmu hadis. Sampai situ dia tengok orang. Dia cuba, dia pula kuda. Lepas tu dia panggil kuda dia dengan dia punya apa, dia punya pakaiannya. Kuda tu sampai, pegang, bukan ada apa-apa dalam baju. Dia tipu kuda. Maka kalau dia boleh tipu kuda, Imam Bukhari ada, dia mungkin dia tipu hadis. Lalu pergi selepas satu bulan cari dia. So oleh kerana itu tengok orang kerana din, kerana din bukan riba. So kalau orang yang kata memecahkan masyarakat, bukankah para rasul-rasul memecahkan masyarakat dia? Bukankah Al-Quran Furqan? Furqan apa? Memecah belahkan hak dan batil. Mesti separate Furqan. Memecahkan antara hak dan batil. Iaitu oleh sebab itu, walaupun itu dalam satu keluarga seorang kafir, seorang Islam, syah, boleh. Oleh sebab itu mereka tak faham pecah apa. Ada kita bersatu dalam batil, lebih baik apa bercerai atas hak. Oleh sebab itu perkara ini termasuk dalam akidah, termasuk dalam akidah. Kita sudah habis fasa satu ni. Makna tauhid rububiyah. Makna ta'rif rububiyah. Tauhid rububiyah. Ulu. Ni. Fasa satu ni. Tauhid uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah. Ini tauhid yang tauhid inilah yang diberi fokus oleh Rasul, bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Apa dia punya dalilnya? Wal qaba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa istarabut tauhid. Iaitu dan Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada tiap umatnya, menyeru kepada sembah Allah. Menyeru kepada sembah Allah iaitu fi'il abid, fi'il manusia menyembah Allah. Itu namanya mentauhidkan Allah. Itu yang dikatakan tauhid ibadah. Dan apa tauhid ibadah maknanya dua, dua serampang. Satu mentauhidkan, satu menjauhkan syirik. Dia mesti dua-dua sama. Kalau nak pergi straight, jangan pergi left or right. Okay, itu dia. La ilaha illallah, itu pun ada dua. La ilaha itu iaitu menafikan dan itibat. Dan mesti dua, dua sayap. Bila itu firman Allah Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhya ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Iaitu dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyu kepada bahawa tidak ada Tuhan yang hak yang hak melainkan aku, maka sembah olehmu dan akan aku. Yang ini isbat tauhid uluhiyah. Oleh kerana itu semua hampir semua agama percaya kepada rububiyah. Oleh kerana itu dalilnya daripada Al-Quran, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal ardh sayaquluna khalaqahunna Al-Aziz wa Al-Mulk. Itu jika sekiranya tanya orang musyrik di Mekah, siapa mencipta langit dan bumi, mereka akan kata Allah Azizul Hakim, Hakim. Iaitu mereka percaya kepada rububiyah. Yang masalah hari ini, orang balik-balik sifat 20, 50, 100% rububiyah. Habis. Tak masuk lagi Islam. Kerana orang musyrik sungguh pun dia percaya kepada Allah satu. Dia belum masuk Islam, diperangi oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu setiap rasul daripada Nabi Nuh, Hu, Saleh, Shu'aib dan lain semuanya dakwah di surga. Ya kaum ya'budullah malakum min ilahin ghairuhu. A'raf banyak-banyak ni. A'raf 59, 65, 73, 85. A'raf. Ya kaumi, iaitu hai kaumku, sembahlah Allah sesekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sembah Allah. Dekat itu ini adalah tauhid uluhiyah yang ditinggalkan oleh umat hari ini. Dia pergi kepada tauhid falsafah. Bukalah sifat 20. Tak ada satu pun hadis. Tak ada satu pun Al-Quran. Malah menafikan pula. Berkasih pula Allah nama-nama yang baru. Oh, Allah apa? Qadim. Apa lagi? Qadim. Nama baru ke sini. Al-Akal. Allah Akal. Ini Allah ada banyak ilmu, nama-nama yang cek. Al-Husna, Asma'ul Husna 99. Ghafurur Rahim, Ar-Rahman, apa lagi? Muhaiminun, Samad, Allahus Samad, As-Samad, Ahad dan sebagainya. Oleh kerana itu kenapa ambil nama lain? Ini orang tu dah kata Ahmad, panggil dia orang lain lah. Panggil dia buruk. Mana boleh? Okay, oleh kerana itu ini adalah istihza. Istihza ni mengkecil-kecilkan Allah. Ini mempermainkan nama-nama Allah. Ini yang paling dosa besar. Pasal nama orang tu paling important. Oleh kerana itu Nabi Ibrahim menyuruh kaumnya, wa Ibrahim ila qawli qaumihi a'budullah fattaqu. Itu ingatlah Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertawakalnya. Bermakna semua para rasul ni dia bermula dengan tauhid, membina tauhid. Kerana Rasulullah SAW menunggu perhatian tauhid, bukan rasuah, bukan zalim, bukan pencuri, bukan tak tauhid. Solat pun nanti dulu, solat pun nanti dulu tauhid. Kerana tauhid itulah yang akan menampung bangunan yang besar. Oleh kerana itu, oleh sebab tauhid ini dah goncang, umat pecah. Bangun kita, umat sekarang dah pecah. Pecah macam piring kerana bawahnya tauhid falsafah. Tauhid falsafah. Itu pecah habis. Datang F1, pecah lagi. F1 pecah. Datang, siapa nama ni, tabligh, habis lagi. Lagi habis dah bawahnya orang. Kepada sufi pula. Itu oleh kerana itu dah, foundation tak kuat. Foundation dah tak tu. Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa an Muhammadan Rasulullah. Iaitu rawahu Bukhari. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahawa tiada ilah yang hak kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Tapi apabila ilaki lahum la ilaha illallah yastakbiru wa qalu inna latariku aliyatina li syairul majnun. Tapi orang Quraisy dia tahu apabila dia la ilaha illallah maknanya Allah tu satu. Aku ada sampingan, aku kira aulia, tak boleh. Tak boleh, aku tak mau terima. Kerana apa yang aku diajar oleh datuk nenek kata, ini perantaraan penting. Tetapi orang Islam hari ini dia la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad, habis ni. La ilaha illallah Muhammad. Tapi tak faham. Masalah tak faham. Tak faham apa makna la ilaha illallah. So maknanya orang ni dah nonton tu, bagus tu, elok dah, dia dah terima dah. Tapi tak faham. Nak fahamkan tu apa la ilaha illallah. Tetapi kerana pendidikan yang awal berkenaan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dikatakan tiada Tuhan melainkan Allah, iaitu semuanya ni Allah. Begitu dia tafsir, bukan ikut tafsir sahabat, maka tafsir itu salah habis. Tiada Tuhan melainkan Allah, salah. Itulah diajar di sekolah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, salah habis. Dan sebenarnya apa dia? berhak sembah. Wajib disembah. Tiada Tuhan yang berhak. Yang ada Tuhan yang berhak. Yang lain tak hak. Kalau tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, semuanya boleh sembah. Itu yang dikatakan Tuhan di mana-mana. Dia pergi kepada wahdatul wujud, iaitu Allah menjelma di semua tempat. Itulah yang diberikan di semua, hampir 98% sekolah pondok di Kelantan. Nasib kita, nasib kita. Kemudian sampai universiti pun dia bawa, ajar budak ni light dan luar, dia tak terima. Aku pening, besar-besar aku pening dengar ni. Pasal dia dah dapat yang lain, ini tak pernah dengar. Jadi macam tu. So oleh itu kita minta maaf kerana kita terlambat tadi. Lain kali insyaAllah kita start selepas maghrib habis. Tapi ini hari ni pula kerana lagi nak datang ni kerap benda kan? Meeting di sini. Hujung tahun insyaAllah. Hujung tahun insyaAllah bulan depan anda akan pindahkan ke mana. InsyaAllah. Barakallah. So, ada soalan? Tanya apa? Saya rasa pernah dengar kitab apa? Al-Walak wal-Barak. Walak wal-Barak, ya. Al-Fatani tulis. Ya, Al-Fatani yang tulis kitab. Al-Fatani. Al-Fatani yang tulis Muslim. Saya jarang dengar percaya dia lah kitab tu. Al-Fatani, saya ingat Al-Fatani tu. Al-Fatani yang kena murid bimbas. Bimbas. Okey ya, kalau nak urut bimbas. Walak barak betul. Nama tajuk dia walak barak. Walak barak pun mustahak. Mustahak. Lata tidur kau menyuruh Nabilah wal yawmul ahad. Wadu naman hadum Rasul. So itu iaitu kalau orang tu betul-betul beriman, dia memang bermusuh dengan musuh Allah. Itu memangnya kita lepas diri daripada musuh Allah dan berwalak, bercinta, kasih sayang dengan orang yang beriman. Itu satu daripada kemanisan iman. Satu lagi masalah akidah. Ada tak kemungkinan umat saya tak faham akidah tu pasal dia tak faham bahasa Arab? Ada kata yang claim tak ada, dia ajar sana. Okay, dia ajar sana. Semua dah ada sebenarnya. Tapi yang claim tu, kalau dia claim tu tak apalah, dia mahu lah masuk. Tapi tak mahu lah. Kalau claim tu bagus lah, ada chance lah sikit. Ini berlawan kita pula. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak tadikan buku. Ini ada 30 extremist characters. Saya agut kawan kat level Johor kasih. Extrem. Boleh. Iya, saya ada lagi. Nak ambil ni. Kawan ni kawan. Apa? Ini dah tertulis ni. Adik. Ini untuk universiti. Buku rojok. Ini masuk kat UPM. Belajar salah. Kan ini anak saudara. Anak saudara. Dia belajar di Kedah. Di sana. Ha? Di sana. Polis. Polis. Polis. Kedah tu. Kedah. Kedah. Kedah. Kedah. Kedah. Kedah.